ayat yang khatib bacakan di mukadimah tadi itu adalah surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 17, yang itu sudah merupakan tekad proklamasi pernyataan iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan senantiasa selalu always mengganggu manusia, menghalang-halangi manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Maka sesuai dengan proklamasi syaitan kepada Allah, maka syaitan itu akan menggoda manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka, sehingga tidak akan ditemui manusia-manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tekad, dan tekad ini tidak main-main. Mereka itu tidak ada rasa lelah, tidak tidur, dan tidak alpa di dalam mengganggu manusia. Manusia mungkin dalam aktivitasnya dia lelah, letih, akhirnya istirahat, bahkan ada yang tertidur ketika mendengarkan khutbah. Ini merupakan gangguan-gangguan syaitan. Ini merupakan hal-hal yang membuat syaitan senantiasa berupaya untuk menggoda manusia. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa empat arah syaitan menggoda manusia sehingga manusia tidak bisa lagi mempertahankan fitrahnya untuk 11 bulan yang akan datang. Maka ketika setan mengganggu manusia melalui depan, artinya orientasi hidup tidak lagi ke akhirat, orientasi hidup tidak jannah, tidak syurga, sehingga segala sesuatu diukur dari belakang, dari arah belakang, yaitu ke dunia. Manusia tidak lagi orientasi jannah, syurga, padahal itulah keriduan Allah, itulah satu batasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sederhana, ketika seorang ayah atau ibu ditanya tentang bagaimana cita-cita anaknya, atau nak, kamu mau jadi apa nantinya, pasti anak itu akan bercerita tentang bagaimana saya harus menjadi seorang insinyur, saya harus menjadi seorang profesor, saya harus menjadi pejabat. Tidak ada ungkapan, atau tidak ada orang tua, atau mungkin sedikit dari mereka yang mengarahkan cita-cita anaknya itu adalah syurga. Nah, cita-citamu apa nak di dunia ini? Cita-citamu paling tinggi apa nak di dunia ini? Mungkin jarang yang mengatakan syurga. Saya mau masuk syurga. Dan cita-cita seorang suami ketika dia beristri, ketika dia berkeluarga, apa yang ditanya cita-cita tertinggi? Saya harus punya mobil, kendaraan, rumah, dari fasilitas-fasilitas yang hebat, fasilitas pekerjaan, jabatan, jenjang karir yang hebat. Semua itu adalah orientasi-orientasi dunia. Seseorang masuk dalam perangkap daripada iblis laknatullah. Maka mari di bulan Syawal ini kita mantapkan lagi tekad kita bahwa dunia adalah sarana untuk menuju akhirat. Dunia adalah, kata Nabi SAW, dunia mazra'atul akhirat. Dunia fasilitas menuju akhirat, bukan semata-mata tujuan akhir daripada dunia ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari sebelah kanan itu kata Ibnu Katsir mengatakan dijauhkan manusia dari pemahaman agama yang benar, sehingga manusia dijauhkan daripada kebaikan-kebaikan agama. Manusia akhirnya jauh daripada yang namanya al-khairat, kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan untuk mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan bukan berarti tidak lagi ada puasa. Justru kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan dengan benar, diteruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa selama 1 tahun. 1 hari puasa Syawal bernilai 2 bulan. Batasnya yang penting di dalam bulan Syawal. Dihalang-halangi oleh syaitan. Ah, besok saja, nanti saja, masih panjang waktunya, baru pertengahan bulan, masih ada waktu dan sebagainya. Ini perangkap-perangkap syaitan yang harus nantiasa kita waspadai. Salat malam, ah sudah, waktu itu kan kita Ramadan sebulan penuh, kita malam-malam ini kita salat malam. Sedekah, infak, ah sudah, banyak sekali saya berinfak bersedekah di bulan Ramadan. Ini syaitan selalu membuat manusia itu menjadi kikir, bakhil di dalam mengeluarkan harta. Kenapa? Dibayang-bayangi oleh ketakutan, kefakiran. Dibayang-bayangi oleh sesuatu yang akhirnya hilang materi tersebut dari tangan manusia. Ini perangkap syaitan. Hati-hati. Dan semangat ini menandakan bahwa syaitan berusaha untuk mengiming-iming manusia, membuat angan-angan manusia kepada satu dosa dan maksiat seakan-akan tidak ada apa-apa. Ah, kecil itu dosa kecil. Kamu sudah banyak pahala di bulan Ramadan kemarin. Pahala Ramadan kemarin itu sudah bisa menutup daripada dosa dan maksiat kamu. Itulah yang diiming-iming dan syaitan yang membuat manusia akhirnya tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa ketika diperbuat maksiat. Ingat, maksiat bukan hanya besar-besar. Maksiat bukan hanya zina, judi. Maksiat lawan daripada taat. Sami'na wa atha'na. Kita dengar dan kita taat. Sebaliknya, sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami tidak taat. Asoina, maksiat. Sehingga ketika seseorang tidak berbuat ketaatan, maka pada saat itu dia sedang maksiat. Ketika dia tidak disiplin dalam pekerjaannya, bahkan melakukan pelanggaran terhadap prosedur aturan yang berlaku, berarti dia lagi maksiat, dia lagi melakukan fraud, kesalahan, pelanggaran. Ini setan selalu membuat manusia terjebak di dalam dosa dan kesalahan maksiat yang mulai dari yang kecil sampai akhirnya dosa-dosa kecil itu kalau diremehkan bisa menjadi besar. Maka dari itu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita sadarkan diri kita, keluarga kita, untuk senantiasa kita pelihara fitrah kita yang sudah sedemikian rupa kita rawat sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, seseorang yang keluar dari Ramadan, maka insya Allah kayyumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir lagi, bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah. Artinya dia menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang memiliki akhlak yang baik, beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan proses sosial masyarakat yang baik pula. Mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan nilai-nilai fitrah kita, sehingga kita waspada terhadap 4 serangan syaitan, 4 arah syaitan, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين untuk menghindari daripada empat serangan syaitan tersebut maka hendaklah kita senantiasa sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal badiru bil a'mal ayo bersegera melakukan amal amal itu apa aktivitas perbuatan-perbuatan yang amal itu disebut soleh apa itu soleh sesuai dengan maunya Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu amal saleh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyukai hambanya yang senantiasa memelihara daripada amal-amal solehnya dengan baik. Jangan seperti sindirannya Allah di dalam surat An-Nahl yang dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَدَمْ كَسْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ Allah menyindir kita dengan memberikan permisalan, gambaran ada seorang nenek-nenek, orang tua yang dia memintal benang dipintal terus-menerus sampai menjadi sepotong kain dalam riwayat yang saya baca, nenek ini memiliki kelemahan mental artinya kurang normal. Habis dia pintar-pintar dengan sepotong kain, diuraikan lagi kain itu, dikoyak-koyak lagi. Itu perumpamaan yang gamblang bagi seseorang yang sudah baik amal solehnya di bulan Ramadan, tapi dia tidak pelihara. Seperti itulah gambarannya. Maka saya akan tutup khutbah ini dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya Allah sangat menyukai hambanya yang ketika dia berbuat amal maka dia lakukan secara terus-menerus walaupun jumlahnya sedikit. Kalau seseorang di bulan Ramadan membaca Al-Quran sampai 3 juz, kamu sekarang mungkin beberapa lembar saja pun itu masih bagus, asal jangan berhenti sama sekali. Kalau seseorang demikian banyaknya sedekah di bulan Ramadan, kalaupun sekarang agak berkurang, tapi tetap dilakukan, asal jangan berhenti sama sekali. Begitu pula salat malam, mungkin di bulan Ramadan 11 rakaat, tapi sekarang mungkin tidak 11 rakaat, tidak apa-apa. Kata Nabi Sallu wala rakaatain, salat malamlah kalian, walau 2 rakaat, ditutup dengan witir. Subhanallah. Ini keringanan-keringanan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Asal jangan sampai amal soleh itu hilang, lenyap, bahkan tidak dilakukan lagi. Na'udzubillah summa. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita, agar senantiasa Allah memberikan semangat, motivasi kepada kita untuk segera melakukan amal-amal soleh dan memelihara amal-amal soleh itu dengan sebaik-baiknya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Waridallahu min khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'ala tabi'ina wa tabi'u man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. تبع بيننا وبينهم الخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وصدقتنا يا الله وزكاتنا وتلاوتنا وكل شيء اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل صلاتنا صلاه الخاشعين وقيامنا قياما خائفين وركوعنا ركوعا متواضعين sujudana sujudan mutadarri'in. Allahumma ja'al niyatana niyatan mukhlisin wa a'malana a'malas salihin wa dhunubana ya Allah dhunuban mustaghfirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma fadna min al bala wal waba qarana wal fahsha wal mihan ma zahar minha wa ma batan ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yuhyi al qurba wa yunhi al fahsha. يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله.